تفضل استاذ. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتركيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغذي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعه ولا تتسع، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام، kita melanjutkan tentang keutamaan sedekah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah memberikan perumpamaan tentang orang kikir dan orang yang dermawan, bagaikan perumpamaan dua orang laki-laki yang memiliki pakaian yang terbuat dari besi atau ya baju besi. Biasanya orang-orang Arab dahulu kala ketika berperang mereka memakaikan baju besi pada tubuh mereka untuk menghindari daripada tombak, pedang dan semacamnya. Bagaikan perumpamaan dua orang laki-laki yang menggunakan baju besi, mengenakan baju besi atau junnatan min hadidin, yang fungsinya adalah melindungi daripada senjata. Qad tarad aydihima ila thudihima wa taraqihima, baju tersebut ya telah yakni memenuhi antara thudihima wa taraqihima, antara dada mereka tepat pada susu mereka sampai ke leher mereka. Jadi baju tersebut tak luas dari seputar yakni dada saja sampai ke leher. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin inbasata anhu. Setiap kali orang bersedekah itu bersedekah, perumpamaannya bagaikan orang yang memakai baju besi tersebut yang hanya awalnya sebatas dada hingga ke leher menjadi semakin meluas. Hatta tughasya anamilahu, sehingga baju itu terus meluas menutupi sampai pada seluruh jari-jari tangannya. Ya. Wa ta'fu atharahu, sehingga tak ada lagi tempat yang terbuka untuk dapat diserang musuh. Wa ja'ala al-bakhil, adapun orang kikir yang tadi asalnya sama-sama mereka itu memiliki baju besi yang menutupi dada hingga ke leher. Kullama hamma bisadaqah, tiap kali dia mau bersedekah qalasat wa akhadhat kull halaqatin makanaha, baju ini semakin menyempit, tak mampu dia luaskan sehingga membuat dia semakin terjepit. Jadi baju besi tadi hanya ya sedada sampai ke leher, manakala dia bersedekah baju ini semakin menyempit, menjepit tubuhnya. Kata Abu Hurairah, aku lihat Rasulullah SAW mempraktikkan dengan jari-jarinya yang dimasukkan ke kantongnya. Walau ra'aitahu yuwassi'uha wala tattasi'. Dia berusaha untuk meluaskan bajunya tapi tak mampu luas, semakin menjepitnya. Naam. Wa rawa al-Bukhari hadzal haditsa fi kitab az-zakati an Abi Hurairah aidan wa lafdhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul matalul bakhili wal munfiki kamasali rajulaini alayhima jubbatan min hadidin min sudihima ila tarakihima fa'amal munfiku fala yunfiku illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananah wa ta'fuwa atharuh wa ammal bakhilu fala yuridu an yunfika shay'an illa lazikat kulla halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'. Adapun dalam redaksi Imam Al-Bukhari rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Az-Zakah dari hadis Abu Hurairah yang lafaznya Rasul bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasul bersabda, perumpamaan orang kikir dan orang dermawan bagikan perumpamaan dua orang laki-laki memakai pakaian dari besi dari dada mereka hingga ke leher mereka. Adapun orang yang berinfak, yang dermawan, yang baik, tidaklah dia mengeluarkan infaknya illa sabaqat, kecuali baju besi itu semakin meluas. Aw wafarat ala jildihi, menutupi seluruh kulitnya. Hatta tukhfiya bananahu, sehingga dapat menyembunyikan jari-jarinya. Wa ta'fu atharuhu, menutup setiap lubang-lubangnya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia tidak mau berinfak. Ya. Illa laziqat, tiap kali dia mau berinfak, baju ini semakin menjepitnya. Laziqat kulla halaqatin makanah, setiap baju ini, ya, al-halaqah seperti tempat-tempat yang dia masukkan baju tersebut. Ya. Jadi baju itu kan punya, baju besi itu ada semacam, ya, halaqah, kancing-kancingnya yang menyatukan baju tersebut. Tiap kali dia mau berinfak, maka baju ini semakin menyempit. Ya, bahwa yuwassi'uha wala tattasi', dia berupaya untuk meluaskan pakaian tersebut, baju besi tersebut, tapi tak bisa luas, bahkan semakin menjepitnya. Naam. Wa rawa an Abi Burdah عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يؤين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. نعم. Dan diriwayatkan dari Abu Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan hendaklah setiap muslim itu berinfak, bersedekah. Mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana jika dia tak memiliki sesuatu yang disedekahkan? Hal maka menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya, dari hasilnya dia sedekahkan. Tak mampu bersedekah, tak punya uang, bekerja, cari modal untuk bersedekah. Bayan fa'unafsahu, dengan bekerja bisa dia mendatangkan manfaat bagi dirinya dengan apa yang didapatkan dari upah bekerja. Wa tasaddaq, dan ini juga bisa dia bersedekah. Kalau mereka berkata, fa'in lam yajid, bagaimana jika dia tak mampu juga Rasulullah, tak mampu bersedekah, dalam bekerjaannya pas-pasan untuk dirinya saja. Qala, maka Nabi menjawab, yu'inu dhal hajatil manhub, tak mampu bersedekah, hendaklah dia membantu orang yang membutuhkan bantuannya dengan apapun yang dapat dia lakukan. Ya, membantu orang mengangkat barangnya, menurunkan barangnya, dan semacamnya. Qalu fa in lam yajid, bagaimana jika dia tak mampu juga membantu orang ya Rasulullah? Qala faly'amal bil ma'ruf, hendaklah dia mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tak mampu bermanfaat untuk orang lain, minimal dirinya mampu berbuat kebaikan. Ya, yang paling ideal adalah orang bisa bermanfaat untuk orang lain, bersedekah. Ya, tak mampu bersedekah, kerja supaya bisa bersedekah. Kalau tak mampu juga setelah bekerja, membantu orang yang bisa dibantu dengan segala macam bantuan selain daripada uang, karena uang dia tak mampu. Ya, jika juga tak mampu, kata Nabi, faly'amal bil ma'ruf, hendaklah dia mengerjakan kebaikan. Tak bisa memberi manfaat untuk orang lain, untuk dirinya minimal. Wal yumsik an syarr, hendaklah dia menahan dirinya, jangan melakukan kejelekan, jangan berbuat keburukan kepada orang lain. Fa innaha lahu shadaqah, sesungguhnya itulah bentuk sedekahnya terhadap dirinya. Berbuat kebaikan dan jangan mendatangkan keburukan bagi orang lain, itu dianggap sedekah. Naam. Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsani mamnu'an 'anil birri wal khairi kana jazaohu min jinsi 'amalihi fahuwa dayyikul sadri mamnu'un minal insyirahi dayyikul 'atani sahirun nafsi qalilul farhi kathirul hammi wal ghammi wal huzni la yakadu tuqdu lahu hajah wala yu'anu 'ala matlubin. Naam, kata beliau, orang bakhil yang tak mau berbuat kebaikan itu, ya, yang selalu terhalang, yang selalu menghalangi dirinya untuk berbuat albirri wal khair, ya, segala macam bentuk kebajikan, kebaikan, kana jazaa'u min jinsi 'amalihi, maka balasan atas kekikirannya itu setimpal dengan apa yang dia buat dari kekikiran. Bahwa dhayyiqu sadri, konsekuensinya karena bakhil, dadanya akan menjadi sempit. Orang berinfak dadanya luas, ya. Orang yang bakhil, tamak, dadanya sempit. Mamnu'an minal insyirah, terhalang untuk memiliki dada yang lapang. Ya, dhayyiqul 'atan, ya, saghirun nafs, qalilul farah. Ya, orang semacam ini sempit dirinya, ya, sempit jiwanya, kecil kerdil, ya, kepribadiannya. Ya, sedikit kegembiraannya, banyak kathirul hammi wal ghammi wal huzn, banyak datang kepadanya berbagai macam kegalauan. Ya, akan senantiasa galau, alhammi, galau dengan masa akan datang, takut kalau dia berinfak nanti akan menjadi fakir. Ya, wal ghammi, takut akan masa kini, galau dengan masa kininya, sekiranya dia berinfak akan terhalang berbagai macam keinginan-keinginannya. Wal huzun, dia pun galau dengan masa yang telah lalu, yang tak dapat terluput daripadanya murupa dunia. Intinya orang yang kikir akan sentiasa dalam kegalauan hidup, galau akan masa lalu yang tak dapat dia kejar daripada dunia yang terluput, galau masa sekarang, galau masa akan datang. La yakadu tuqdu lahu hajah, hampir-hampir tak akan pernah dapat terpenuhi hajatnya. Wala yu'anu 'ala matlub, dan dia tidak akan dibantu untuk mencapai keinginan-keinginannya. Karena dia bersulit manusia, Allah bersulit dia. Ya, berat bagi dia untuk membantu manusia, maka demikian juga Allah akan meninggalkannya, tak membantunya. Ya, manakala tak luas dadanya, sempit karena kikirnya, maka sempit pula lah hatinya. Naam. Fahuwa karajulin 'alaihi jubbatun min hadidin qad jumi'at yadahu ila unukihi bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha wa kullama arada ikhrajaha aw tawsi'a tilkal jubbati lazimat kullu halaqatin min hilakiha mawdi'aha. Persis sebagaimana perumpamaan orang yang mengenakan baju besi, baju tersebut yang telah membalutnya hingga ke lehernya, dia tak mampu mengeluarkan, ya, anggota tubuhnya. Setiap kali dia ingin mengeluarkan anggota tubuhnya, ingin meluaskan baju tersebut, bahkan baju itu semakin menjepit dirinya. Ya, semakin ketat, semakin menjepit. Ya, bayangkan bagaimana seorang jika baju besinya menjepitnya. Naam. Wa hakadha al-bakhilu kullama arada an yatasaddaqa mana'ahu al-bukhlu fayabqa qalbuhu fi sijnihi kama huwa. Wal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin in syaraha laha qalbu wan fasaha biha sadruhu fahuwa bi manzilatin tisa'i tilkal jubbati alaihi fa kullama tasaddaqa ittasa'a wan fasaha wan syaraha wa qawiya farhuhu wa aduma sururuhu. Perumpamaan orang bakhil ini, manakala ingin bersedekah maka dia terhalang dengan sifat kikirnya. Ya, maka hatinya selalu terpenjara. Adapun orang bersedekah, setiap kali bersedekah hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi luas. Bagikan perumpamaan orang yang mengenakan pakaian besi tadi semakin meluas, ya, menutupi seluruh tubuhnya. Kullama tasaddaq, setiap kali dia bersedekah, infasaha wan syarah, semakin meluaslah hatinya, semakin melapanglah dadanya. Wa quyya farhu, semakin besar kebahagiaannya. Wa azuma sururuhu, semakin besar keuntungannya dan kebahagiaannya. Pada ikatnya orang bersedekah itu kembali untuk dirinya, untuk dirinya. Dari sisi kesehatan, orang bersedekah akan senantiasa datang padanya kesehatan, semakin sehat dia. Kenapa? Dia akan senang ketika melihat orang menerima sedekahnya. Ya, sumber penyakit adalah dari hati. Orang yang hatinya sehat, insya Allah tubuhnya akan sehat. Itu secara ghalib. Ya, makanya dikatakan sedekah itu bisa mendatangkan kesehatan, bisa menyembuhkan orang daripada penyakitnya. Kenapa? Karena hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi tenteram, hatinya menjadi tenang. Dan itulah jalan kesembuhan baginya. Sementara berbagai macam penyakit itu sumbernya daripada hati. Selain tentunya makanan, daripada hati. Hati yang sempit, ya, hati yang galau, stres, itu mendatangkan semua penyakit. Ya, marah, naik darah, itu semuanya mendatangkan penyakit, mengganggu stabilitas kesehatan kita. Ya, maka orang yang berinfak bersedekah hatinya akan tenang, tenteram, lapang. Ya, sehingga akan terasa semakin nikmat hidupnya, semakin tenteram jiwanya. Nanti sampai akan menjadi kebiasaan baginya. Dia tak nyaman kecuali dia harus berinfak setiap saat. Ya, naam. Walau lam yakun fi sadaqati illa hadhihi al-fa'idata wa illa hadhihi al-fa'idatu wahdaha lakana al-'abdu haqiqan bil istikthari minha wal mubadarati ilayha. Wa qad qala ta'ala: wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sekiranya tak ada keutamaan sedekah kecuali ini saja, kelapangan jiwa, ketenangan hati, ketentramannya, maka cukuplah akan memacu seseorang untuk memperbanyak sedekah. Bersegera bergegas kepadanya. Ya, apalagi bukan hanya itu balasannya, luar biasa balasannya. Bukan hanya ketenangan jiwa, ketentraman hati, tidak. Allah berkahi hartanya, Allah tambah-tambah hartanya di dunia ini, nanti disiapkan gantinya di akhirat, dilipat gandakan minimalnya 700 kali lipatan. Dan itulah Allah mengatakan wa man yuqashuha nafsihi, yang dipelihara dari kekikiran diri, fa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang beruntung. Tentunya setiap orang harus belajar bagaimana memerdekakan dirinya dari sifat kikirnya. Ya, selalulah berpikir hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang banyak. Naam. Wa kana Abdurrahman ibn Auf au Sa'd ibn Abi Waqqas yatufu bil baiti wa laysa lahu da'bun illa hadhi da'wa. Rabbi kini syuha nafsi, Rabbi kini syuha nafsi. Faqila lahu ama tad'u bi ghairi hadhi da'wa? Faqala idza wukitu syuha nafsi faqad aflahtu. Abdurrahman bin Auf atau Sa'd bin Abi Waqqas, kalau mereka tawaf di Ka'bah, tak ada doa mereka kecuali doa yang diulang-ulang, itu-itu aja. Berbunyi Rabbi qini syuha nafsi, Tuhan, pelihara daripada saya sifat kikir ini. Jauhkan daripada saya. Jauhkan daripada saya sifat kikir ini. Ya Tuhan, jauhkan daripada saya sifat kikir ini. Ya, pelihara saya daripada sifat kikir, jauhkan. Jangan sampai menjadi sifat saya, karakter saya. Maka ada yang bertanya kepadanya, takkah ada doa selain doa ini? Kenapa ini saja yang kau doakan, yang kau minta? Maka dia berkata, sesungguhnya jika sudah dijaga dari diriku, dipelihara, dijauhkan sifat kikir, maka aku berarti telah mendapatkan keberuntungan. Kemana-mana orang hidup untuk cari keuntungan dan keberuntungan. Bekerja kita untuk cari untung. Keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, itulah tujuan hidup manusia. Padahal keberuntungan itu ada pada sedekah, pada infak. Semakin kau banyak bersedekah, semakin untung hidupmu. Ya, semakin bertambah imanmu kepada Allah, semakin dahsyat kecintaan Allah kepadamu. Ya, sedekahmu akan membuat hilangnya kemurkaan Allah kepadamu. Naam. wal farqu baina syukhi wal bukhli anna syuha huwa syiddatul khirsi 'ala syai' wal ikhfa'u fi talabihi wal istiqsa'u fi tahsilihi wa jasa'ul nafsi 'alaihi wal bukhlu man'u infakihi ba'da husulihi wa hubbuhu wa imsakuhu fa huwa syakhihun qabla husulihi bakhilun ba'da husulihi. Jadi dalam bahasa Arab dibagi-bagi ungkapan kikir, dalam bahasa Indonesia pun ada juga berbagai macam ungkapan kikir. Kikir, pelit, dua kalimat. Ya, bahasa Arabnya bakhil, syakhih. Ya, ada yang mengatakan kedekut, tamak, loba. Ini kata-kata yang mengekspresikan tentang sifat kikir pada seorang. Dalam bahasa Arab, kikiran itu bertingkat. Yang paling tinggi namanya asyuhu. Di bawahnya al-bukhlu. Yang paling tinggi tingkatnya adalah syahih. Di bawahnya bakhil. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan beda antara asyuhu dengan al-bukhlu. Asyuhu huwa syiddatul hirsi ala syai'. Asyuhu adalah ambisi yang begitu dahsyat untuk mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu syuhun. Ambisi ingin mendapatkan sesuatu. Wal ihfa' fi talabih, berupaya untuk mengejarnya. Wal istiqsa' fi tahsilihi, semaksimal yang mampu dia lakukan agar dapat yang diinginkan. Ya, wajasha'un nafsi alaihi, kerakusan jiwa untuk mendapatkannya. Artinya asyuhu yakni berambisi mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu syuhun. Ya. Kalau dapat yang ada pada orang, pindah ke dia. Itu syuhun. Bagaimanapun caranya supaya pindah ke dia. Adapun al-bukhlu, man'u infaqihi ba'da husulihi. Kalau sudah dapat apa yang dia inginkan, ambisinya tercapai, sampai tujuannya, setelah itu dia bakhil untuk berbagi. Ya. Wa hubbuhu imsakuhu. Dia begitu senang untuk menahan-nahan apa yang didapatkan tersebut, berat melepaskannya. Bahwa syahihun, ya, qabla husulihi, maka sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya itu disebut syahih. Tamaknya, rakusnya untuk memperoleh sesuatu yang belum di tangannya itu namanya syahih. Manakala sampai di tangannya, berhasil dia capai, tapi dia tahan, tak mau dia infakkan, tak mau dia sedekahkan, tak mau dia keluarkan, ini namanya bakhil, kikir. Jadi orang kikir itu adalah orang yang menahan apa yang seharusnya dia keluarkan. Itu kikir, bahasa Arabnya bakhil. Adapun syahih adalah orang yang ambisi meraih sesuatu, tamak, rakus ingin mencapainya, padahal belum dia dapatkan. Bisa membedakannya? Paham ya? Ya, karena itulah Allah mengatakan waman yuqashuha nafsi. Yang dijaga Allah daripada sifat kikir, maksudnya apa? Ambisi yang berlebihan, rakus untuk mencapai sesuatu, tamak untuk mendapatkannya, sungguh dialah orang yang beruntung. Syuhun. Naam. Wal bukhlu samaratu syukhi, wasyukhu yad'u ilal bukhli, wasyukhu kamilun fin nafsi, faman bakhila faqad ata'a syuhahu, faman lam yabkhal faqad asa syuhahu, wa wukiya syarruhu, wa dhalika huwal muflih. وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang namanya al-bukhlu, kikir, thamratu syuhi, itu buah daripada sifat asyuh. Jadi menahan untuk memberikan apa yang ada padanya, itu bahasanya al-bukhlu. Itu adalah merupakan buah daripada sifat sebelumnya itu apa? Asyuhu, rakus, tamak. Ya, untuk mendapatkan sesuatu. Wasyuhu yad'u ila al-bukhli. Tentunya sifat asyuhu ini akan menggiring orang untuk bakhil. Karena rakus, karena tamak, ambisi, manakala dapat, dia rasa begitu berharga sehingga payah untuk mengeluarkannya. Karena itulah tak jarang orang-orang semakin kaya, semakin tamak, semakin kikir, semakin bakhil. Subhanallah. Ya, kadang-kadang orang berbelanja. Ya. Yang susah-susah itu tak payah nawar-nawar, tapi yang kaya kayak mobil mewah, diskonlah, sekianlah. Dikit kali diskonnya. Bakhil. Subhanallah. Ya, kalau bisa ya gratis-gratis dia minta. Sementara orang yang susah-susah, mungkin jalan kaki dia berbelanja, mungkin datang pakai motor, tak payah. Langsung kasih. Tapi semakin kaya, wah, semakin tamak. Ya, kadang-kadang kesel yang menjual itu. Udah ada harga standar, mau dibawa harga lagi. Ya. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita semakin kaya, semakin apa? Semakin tamak. Kenapa? Ya karena sifat suhun tadi, dia merasa betapa sulit mencari uang. Bagaimana mudah gua hambur-hamburkan? Enggak, harus kutahan. Ini bahaya nih. Padahal semakin dia keluarkan untuk berinfak, semakin datang keberkahan kepadanya. Dari atas langit Allah akan curahkan kepadanya keberkahan. Ya, ini ilmu, ilmu membutuhkan penerapan. Ini bukan ilmu retorika. Terapkan. Ya, setiap orang harus berusaha menerapkannya. Tak harus banyak. Berapa yang kita mampu belajar dari sedikit-sedikit. Kita punya sanak kerabat, kita punya tetangga, kita punya kawan-kawan yang sebagian susah. Ya, maka bantu. Ya. Jadi itu kata beliau. Sifat suhun ini akan mengajak kepada kikir al-bukhlu. Ya. Wasuhu kaminun fin nafsi. Sifat suhun ini, rakus ini, ingin mencapai sesuatu ambisi, itu akan senantiasa ya dia tersimpan dalam jiwa. Kaminun, ya, terbelenggu dalam jiwa, tak mau keluar. Faman bakhila faqad ata'a suhahu. Barang siapa yang sudah sampai kepadanya terpenuhi ambisinya, tercapai tujuannya, dan dia kikir mengeluarkannya, maka dia telah mematuhi sifat suhunnya, dia telah mematuhi sifat rakusnya. Ya. Wa man lam yabkhal faqad asa suhahu. Barang siapa yang sudah mendapatkan ambisinya, dapat cita-citanya yang diinginkan, tapi dia tidak kikir, dia berbagi, dia keluarkan, berarti dia telah menyelisihi, menentang sifat rakusnya, melawan sifat rakusnya. Wa wuqiya syarruhu. Ya, berarti dia telah dipelihara daripada keburukan sifat rakus tersebut. Wa dzalika wal muflih, itulah orang yang beruntung. Kata Allah, man yuqashuha nafsi, barang siapa yang dipelihara daripada sifat rakus, fa ulaika hum muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam. Was-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala wa min khalqihi wa min ahlihi wa qaribun minal jannati وبعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أبداده وبخله يبغضه إلى أولاده. نعم. والسخي orang dermawan itu yang mudah berbagi, قريب من الله تعالى dekat kepada Allah, ومن خلقه dekat kepada manusia. Wamin ahli, dekat dengan keluarga, dicintai keluarganya, dicintai manusia, dicintai Allah. Wa qaribun minal jannah, dan dia dekat kepada surga. Wa ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka. Wal bakhil, orang kikir, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun min khalqih, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, ya, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dia dekat ke neraka. Fajudur rajuli yuhabbibuhu ila adradihi. Sifat dermawan seseorang menjadikan musuh-musuhnya mencintainya. Lambat laun musuh-musuhnya mencintainya. Yang oleh Nabi yang mulia SAW, apa kata Aqra? Dahulu Nabi yang mulia yang kucintai, ya, terus apa namanya, aku betapa benci melihatnya, ingin menghabisinya, ingin membunuhnya, tapi dia terus beri kepadaku, beri, beri, beri, hingga dia menjadi orang yang paling kucintai. Sebagian pemimpin-pemimpin Arab masuk Islam, menjadi benar keislamannya, lurus dari mana? Daripada kebaikan Nabi yang mulia SAW. Ya, pernah salah seorang daripada yakni orang Arab Badui yang datang ke Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW pemberian. Kata Nabi, itu yang kau lihat antara dua gunung, satu lembah itu semua kambing-kambing milikmu ambil semua. Maka dia datang ke kaumnya, ya kaum aslimu, wahai sahabat-sahabatku, masuk Islam segera. Sesungguhnya Muhammad kalau memberi tak takut miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memberi masih takut miskin, Nabi Muhammad tak takut miskin. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kalau kita memberi, hitung-hitung dulu lah. Jangan yang uang merah lah. Ya, uang yang warna biru aja lah. Udah keluar biru, yang hijau aja lah. Subhanallah. Wa bukhluhu, sebaiknya kekikiran seseorang, yubaghidhuhu ila auladihi, membuat dia dibenci bahkan oleh anak-anaknya dan istrinya benci kepadanya. Bahaya. Kama qila, sebagaimana di dalam beberapa bait-bait syair dikatakan, yudhhiru aibal mar'i fin nafsi bukhluhu. Sifat bakhil itu akan menampakkan aib diri. Wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Sebaliknya sifat dermawan itu akan menutup aib-aib seseorang. Kita ini banyak aib, supaya tak terbongkar aib itu, apa yang kita buat? Banyak bersedekah. Tertutup aib itu dengan banyak sedekah. Karena kebaikan kita, orang akan menutup lisannya daripada keburukan kita. Begini-begini, iya. Tapi kau tengok bagaimana termaunya dia. Kau tengok bagaimana infaknya. Tertutup aibnya. Setiap orang itu punya celah, punya aib. Menutup aibnya dengan banyak berbuat kebaikan, bersedekah. Ya, taghatta bi athwabis sakha, hendaklah engkau menutupi dirimu dengan kedermawanan. Fa inni ara kull aibin fasakha ughita'uhu. Aku melihat segala macam bentuk aib, maka yang menutupinya adalah sifat dermawannya. Wa qarin idza qaranta hurran, kalau engkau harus bersahabat, bersahabatlah dengan orang merdeka. Fa inna ma yazinu wa yuzri bil fata qurana'uhu, sesungguhnya seorang akan menjadi baik ataupun buruk tergantung dengan siapa temannya. Wa aqlil idza mastata'ta qawlan, hendaklah engkau sedikitkan banyak berkata-kata. Fa innahu idza qalla qawlul mar'i qalla khata'uhu, sesungguhnya orang yang sedikit perkataannya sedikit pula kesalahannya. Idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu, biasanya kalau harta orang itu sedikit, sedikit pula lah temannya. Ya. Wadhaqat alaihi arduhu wa sama'uhu, biasanya dia akan merasa sempit hidupnya, seolah-olah bumi menjepitnya, langit menjepitnya. Wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamuhu khairun lahu am wara'uhu, sehingga dia pun tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, tak tahu siapa di depannya, siapa di belakangnya. Karena orang-orang semua sudah pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena dia miskin. Itu kebiasaan dunia. Ya. Idzal mar'u la yakhtar sadiqan li nafsihi fanadi bihi fin nasi hadza jazaa'u. Ya, jika seseorang tidak memilih siapa yang menjadi temannya, maka hendaklah seru di manusia. Serulah di hadapan manusia, inilah balasannya bagi orang yang tak punya teman yang sejati, teman yang baik. Ya, hendaklah kita memiliki teman. Tak usah banyak-banyak, tapi teman sejati. Karena mencari teman sejati itu sulit. Bagaimana pula mau banyak. Kebanyakan teman adalah teman tertawa di dunia. Tapi ketika menangis, semuanya pada lari, semuanya lepas diri. Ya, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Disebutkan kepada Syafi'i perkataan yang begitu indahnya dalam bentuk hikmah, in qalla mali, ketika hartaku sedikit, fala khillun yusahibuni, tak ada lagi teman-teman dekat yang mau berteman denganku. Wa in kathur mali fa kullun nasi khallini, fa kullun nasi khallani, manakala hartaku banyak, maka semua orang menjadi kekasihku. Ya, tak enak teman-teman semacam ini yang ada kemaslahatan tertentu bersahabat. Karena itulah bukan mudah menjadi orang kaya, bukan mudah menjadi pejabat, akan dikelilingi para penjilat yang mana kala kau jatuh mereka tertawa meninggalkanmu. Ya. Naam. Ya, sudah jam 6. Kita padakan sampai di sini, tinggal praktik lagi. Ilmu sudah sampai, tinggal praktik. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa barak على عبده ورسوله محمد.